Kalau kalian punya dua pakaian, maka yang sunnah hendaklah memakai dua pakaian, satu disarungkan, satu diselendangkan. Yang diselendangkan ini diletakkan di dua pundaknya. Falyadh 'ala 'atiqihi syai', hendaklah meletakkan di pundaknya sesuatu. Walaupun pundak bukan aurat, tetapi sebagai ta'adduban, sebagai adab, sebagai sesuatu yang sunnah, mustahabbah, letakkan di pundak ini sesuatu. Karena disebut sesuatu, kata para ulama, am sifatnya. Apakah kain tebal, atau kain tipis, atau tali, atau apa saja, hendaklah di pundaknya ada sesuatu. Artinya secara hukum sah pakai baju seperti yang kalian pakai. Pakai kemeja di atasnya. Bawahnya sudah sarung ya. Pakai kemeja atau pakai selendang saja diginikan. Gak pakai baju. Pokoknya di pundaknya ada sesuatu. Termasuk pakai kaos saja. Secara hukum sah. Tapi bagaimana kalau tidak punya kecuali satu pakaian? Beberapa sahabat tidak memiliki pakaian kecuali terbatas hanya dua, satu dicuci, satu dipakai. Sehingga kalau dia dikainkan atau diselendangkan, dia enggak punya sarungnya. Kalau disarungkan, dia enggak punya selendang. Enggak punya untuk menutupi pundaknya. Bagaimana? Kata Nabi, faliyat tazir, pakailah sebagai sarungnya. Baik. Atasnya tidak mengapa terbuka. Tidak mengapa terbuka. Fala yashtamil istimal al-Yahud. Jangan istimal. Istimal itu satu kain untuk menutup seluruh tubuhnya. Jadi pakaiannya kayak dibungkus atau badannya seperti dibungkus kain. Kalau ini palanya, maka pakaiannya begitu. Ah, ini kaki, tangannya di dalam, badannya di dalam, semuanya di dalam, digulung dengan kain begitu. Baik. Atau seperti Yahudi juga, mereka memakai sarung itu. Kamu tahu sarung kan, ujungnya kamu pegang dua-duanya kanan dan kiri. Kamu ikatkan di leher. Jadi kayak apa itu? Kayak rok ya. Kata Nabi jangan. Jangan yastamil istimal al-Yahud. Jangan tiru Yahudi. Kalau cuma satu pakaian, sarungkan saja. Apakah sah? Sah. Jadi pakaian atasnya terbuka. Kelihatan dadanya, kelihatan tangannya semuanya. Hanya saja pakai sarung di atas pusatnya, pakai sarung di atas pusatnya, karena dikatakan auratnya laki-laki antara pusat dengan lutut, baina surrah war rukbah. Wala yastamil istimal al yahud, demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya bi isnadin sahih. Wa hadzal ma'na sahihun 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lafaz tadi memang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi makna yang ada di dalamnya tidak boleh istimal seperti istimalnya Yahud. Diriwayatkan dari sekian banyak riwayat yang sahih. Di antaranya riwayat Jabir dan lainnya. Amara fit thawbid diqi bil ittizari dunal istimal. Nabi memerintahkan kalau dia punya satu pakaian saja, apalagi sempit, maka jangan istimal seperti istimalnya Yahud, tapi sarungkan. Baik, apalagi sempit. Bisa dibayangkan kalau sempit kayak apa? Hah? Sampai sini. Di sana kelihatan pahanya, kemudian kelihatan dengkulnya. Hah? Setelah kembali. Permisalan saja. Barakallahu fiikum. Wa hadza yushbihul yahud. Ini menyerupai Yahudi. Sedangkan apa yang mau disampaikan oleh Syekhul Islam adalah dalam kitab ini seluruhnya, jangan meniru orang-orang kafir, jangan meniru Yahudi, jangan meniru Nasrani, jangan tasyabbuh. Maka kata Nabi, kalau punya satu pakaian, punya sarung saja, tidak memiliki pakaian lain, maka jangan kamu istimal seperti istimalnya Yahudi. Tetapi pakailah, disarungkan. Tidak mengapa bagian atasnya terbuka. Yang penting pusatnya enggak kelihatan. Hah? Karena itu batas aurat. Sarungnya di atas pusatnya. Barakallahu fiikum. Wa huwa qawlu jumhur ahlul ilm. Dan ini pendapat para jumhur, kebanyakan ahlul ilmi. Wa fi madhhabi Ahmad qawlani. Sedangkan madhab Ahmad, yakni Imam Ahmad, ada dua. Pernah membolehkan demikian, pernah demikian. Wa innamal gharadu annahu qal. Adapun tujuan disampaikannya riwayat-riwayat ini bahwasanya Nabi menyatakan wala yashtamil istimal al-yahud. Ini syahidnya. Ini sebagai dalil kita, sebagai hujjah kita. Jangan istimal seperti istimalnya Yahudi. Fa inna idhafatal manhi anhu ila al-yahudi, karena sesungguhnya disandarkannya larangan ini kepada Yahudi, dalil, menunjukkan dalil lain, yaitu jangan menyerupai mereka. Ala anna li hadhihi al-idhafah ta'siran, menunjukkan bahwa penyandaran kepada Yahudi ada pengaruh. Fil manhi, dalam larangan. Kama taqaddamat tanbih alaih, sebagaimana apa yang pernah diingatkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Jangan begini seperti Yahudi, jangan begitu seperti Nasrani, jangan seperti ini, jangan seperti Ajam, dan seterusnya. Larangan-larangan tersebut dikaitkan dengan mukhalafatul Yahud, mukhalafatul Nasrani, mukhalafatul Ajam, dan mukhalafatul Ashabil Jahim, golongan neraka, yani orang-orang kafir. Wa aydan famimma nahana, dan juga termasuk yang dilarang, yang Allah larang kepada kita subhanahu wa ta'ala, an musyabahati ahlil kitab, dari penyerupaan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wa kana haqquhu an yuqaddim fi awailil kitab, yang semestinya haknya disebutkan di awal kitab, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk tunduk kepada apa yang diturunkan dari kebenaran. Baik. Allah katakan, belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk ingat Allah, untuk khusyuk, untuk takut kepada Allah, untuk menerima apa yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan mereka menjadi seperti ahli kitab. Mengapa dikatakan oleh beliau rahimahullah, min haqqihi an yuqaddam fi awalil kitab, pantasnya untuk diawalkan di awal kitab. Mengapa? Karena ini jami'. Jami' artinya mencakup semua rincian tadi. Jangan potong jenggot nanti seperti ahlul kitab, seperti Yahudi. Iya kan? Potonglah kumis agar jangan seperti ahlul kitab. Hendaklah engkau makan dengan tangan kanan, karena setan makan dengan tangan kiri. Hendaklah kalian kalau punya satu pakaian, disarungkan. Jangan istimal seperti istimalnya Yahudi. Hendaklah, jangan. Ini kan rincian satu persatu. Ini diringkas dengan kalimat wala yakunu. Jangan kalian menjadi kalladina utul kitab. Nah, kalladina utul kitab. Ini ringkasnya, globalnya. Jangan tiru ahlul kitab. Jenggotnya, pakaiannya, sikapnya, salatnya, puasanya. Jangan seperti ahli kitab seluruhnya. Berarti ini pokoknya, ini rinciannya. Kita sudah berapa kali pertemuan merincikan satu persatu kan. Sekian masalah. Sampai termasuk mewarnai jenggot. Baik, mewarnai maksudnya mewarnai yang putih. Dengan henna. Yang lebih terang lebih bagus. Nah, yang kuning lebih bagus daripada yang oranye. Yang oranye lebih bagus daripada yang merah. Yang merah lebih bagus daripada yang coklat. Yang coklat lebih ringan daripada yang hitam, karena hitam haram. Tidak boleh mewarnai dengan warna hitam. Tabarakallahu fiikum. Di sini Allah katakan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan seperti ahlul kitab. Yang tidak tunduk kepada Allah. Tidak mau tunduk pada hukum-hukum Allah. Tidak mau tunduk pada perintah-perintah. Jangan. Jangan kayak Yahudi. Hendaklah tunduk kepada Allah. Mereka Yahudi karena tidak tunduk kepada Allah. Tidak menerima keputusan-keputusan Allah dan Rasul mereka. Akhirnya tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Akhirnya berpanjang waktu, kemudian keraslah hati mereka. Kal hijarah au ashaddu qaswah. Seperti batu atau lebih keras lagi. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Bahkan kebanyakan mereka fasik. Fisqun yukhriju 'anil millah. Fasik yang mengeluarkan dari agama. Karena ada kufrun duna kufrin. Ada zulmun duna zulmin. Ada fiskun duna fiskin. Zulmun duna zulmin artinya kezaliman yang tidak mengeluarkan dari agama. Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Fiskun duna fiskin, kefasikan yang tidak mengeluarkan dari agama. Berarti tiga-tiganya. Ada yang mengeluarkan dari agama. Kufur yang mengeluarkan dari agama. Ada. Zulmun yang mengeluarkan dari agama. Ada. Seperti zulmul ahlul kitab. Kedolimannya ahlul kitab mengkafirkan. Karena mereka zalim memutarbalikan ayat. Menjual ayat. Mentahrif ayat. Menyembunyikan ayat. Ya anak mereka. Zalim. Termasuk fis. Ada fiskun yang duna fiskin, fasik yang tidak mengeluarkan dari Islam, dari agama. Ada fasik yang mengeluarkan dari agama. Seperti fasiknya iblis. Emang iblis berbuat fasik? Di dalam surat Al-Kahfi Allah katakan fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Kapan diucapkan? Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kisahkan. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikatnya usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana. Ikhwanuna'azakumullah. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Kata Allah, iblis ini fasaqa, fasik, keluar dari agama. Fasaqa itu kalau engkau ambil buah yang sudah terlalu masak, buah mangga misalnya, kemudian saking masaknya kamu pencet begini keluar bijinya. Itu bahasa Arabnya fasaqa. Fasaqa. Lepas, keluar. Fa fasaqa an amri rabbi, keluar dari perintah Allah. Artinya lepas dari perintah Allah. Kafir atau enggak kafir? Ini kefasikan yang mengkafirkan. Ala kulli hal, barakallahu fiikum. Kembali kepada pembahasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa katsirun minhum fasiqun. Ahlul kitab. Kebanyakan mereka fasik. Yang mana? Yang mengeluarkan dari agama atau yang tidak mengeluarkan dari agama? Justru yang terbanyak sampai mengeluarkan mereka dari agama. Wa la yakunu kal ladina utul kitab. Kalimat janganlah mereka orang beriman menjadi seperti ahlul kitab. Nahyun mutlak an musyabahatihim. Berarti ini adalah larangan, larangan nahyun mutlak. Nahyun mutlak. Mencakup sekian banyak di dalamnya, mencakup sekian rincian di dalamnya. Larangan menyerupai mereka. Wa huwa khasun aydan fin nahyi an musyabahatihim fi qaswatil qulub. Dan khususnya, jadi pertama larangannya untuk menyerupai Yahud umum. Jangan tiru mereka dalam sisi manapun. Khususnya dalam kekerasan hati mereka. Wa qaswatul qulubi min samaratil ma'asi. Sedangkan kerasnya hati dari buahnya maksiat-maksiat ini. Gak mau tunduk pada perintah A, perintah B, perintah C, perintah D, perintah E, sampai perintah Z. Semuanya diselisihi. Apa akibatnya? Tsumma qasat qulubuhum. Kemudian keraslah hati mereka. Fahiya kal hijara. Au asyaddu qaswa. Wa qad wasafa Allah Ta'ala biha al-Yahud fi ghairi mawdi'in. Dan Allah telah sifat Yahudi dengan sifat keras hati bukan di satu tempat saja dalam Al-Quran. Sekian banyak tempat. Jadi sekian banyak ayat, di sekian banyak surat, Allah sifat Yahudi dengan keras hati. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal-hijara aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-annar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-maa. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, idribuhu bi ba'dihha. Pukullah dengan sebagiannya. Kisah penyembelihan sapi. Barakallahu fikum. Ketika mereka memperdebatkan siapa pembunuh orang ini. Ketika mereka bertikai, siapa yang membunuhnya? Maka mereka mengadu pada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, sembelih seekor sapi. Kagetkan mereka. Ini urusan pembunuhan. Kau suruh sembelih sapi? Orang beriman akan mengatakan samina wa ata'na. Tetapi Yahudi tidak langsung tunduk. Mengapa? Kau sembelih sapi? Sembelih sapi. Allah menyuruh demikian. Sapi? Sapi yang kayak apa? Sapi seperti apa? Terus dengan cerewetnya mereka, dengan rewelnya mereka, bertanya, bertanya, bertanya kayak apa, akhirnya sulit mereka mencari sapinya. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Memang akhirnya menyembelih. Tetapi kata Allah, wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir saja mereka tidak berhasil melakukannya. Karena susahnya. Mengapa susah? Karena cerewetnya mereka sendiri. Akhirnya tambah susah. Setelah itu, qulna duribuhu bi ba'dihha, pukulkan pada jenazah tadi, pada mayat tadi dengan sebagiannya. Ternyata hidup kembali orang tadi. Dan ditanya, siapa yang membunuhmu? Selesai perkara. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian agar kalian mau berpikir. Tsumma qasat qulubuhum. Akhirnya keraslah hati kalian, kata Allah. Setelah itu, seperti batu, atau lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi. Karena di antara batu-batu saja, ada yang pecah dan mengeluarkan air. Wa inna minha, dan di antara batu-batu itu, ada yang yashakkaku fayakhruj minhul ma. Ada yang terpecah sampai menjadi sungai. Ada batu yang pecah keluar air dari dalamnya. Wa inna minha, dan di antara batu-batu itu ada yang turun menggelinding dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Yahudi lebih keras lagi. Batu saja ada yang terpecah mengeluarkan air. Batu saja yang keras ada yang bergerak karena perintah Allah, karena tunduk kepada Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ini satu. وَقَالَ تَعَالَى, juga Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dibawakan oleh Syekhul Islam sengaja sekian ayat panjang agar tahu kisahnya, agar tahu ceritanya, mengapa mereka dijuluki dengan keras hati. Tadi rewelnya mereka terhadap perintah Allah dan nabinya, Nabi Musa alaihi salam. Sekarang dikisahkan, kami telah ambil, kata Allah, perjanjian atas Bani Israel. Bahkan kami telah utus dari mereka 12 pemimpin. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, dan Allah sudah menjanjikan, aku bersama kalian. Dan ini maknanya ma'iyah, bermakna kebersamaan dalam dukungan. Akan didukung, akan dibela, aku di pihak kalian. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, kalau kalian menegakkan salat, mengeluarkan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku, wa'azzartumuhum, dan kalian dukung mereka, wa'akradtumullaha qardan hasana, dan kalian memberikan qard, pinjaman kepada Allah dengan qardan hasanan, lau kafiranna ankum sayyiatikum. Kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalik. Tetapi siapa yang kembali kafir setelah itu, minkum dari kalian, faqad dhalla sawaa as-sabil, berarti dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Fabima naqdihim, dan karena mereka membatalkan mitsaqahum, perjanjian mereka kepada Allah. La'annahum, kami laknat mereka karena membatalkan perjanjian. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras. Qasiyah semakna dengan summa qasat qulubuhum, kemudian menjadi keras hati mereka. Kalau tadi karena penentangan mereka terhadap perintah nabinya, kalau di sini karena pembatalan terhadap janji yang mereka sudah ucapkan di hadapan Allah. Yuharrifuna al-kalimata an mawadhi'ihi, lagi pula karena sebab mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Mentahrif. Wa nasu haddan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan bagian mereka yang mereka telah diperingatkan darinya, telah diperingatkan dengannya, mereka lupakan. Itulah penyebab keras hati mereka. Wala tazalu tattali ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, dan masih terus terlihat dari mereka pengkhianatan-pengkhianatan kecuali sedikit sekali dari mereka. Fa'fu anhum wasfah, maka maafkanlah mereka. Maafkanlah mereka. Wasfah. Dan maklumilah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti dalam dua kisah ini Allah sebutkan mereka qasat qulubuhum. Waja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan hati-hati mereka keras. Maka maknanya, ya ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, jangan seperti Yahudi, nanti hati kalian jadi keras seperti mereka. Rewel, tidak mau nerima, cerewet, dibilang haram, kok haram? Dibilang tidak boleh, kok tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena Allah mengatakan tidak boleh. Tapi masa begini, mestinya kan begitu. Tahu dari mana kamu? A'antum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih tahu atau Allah? Seorang beriman, kalau diperintah dilarang, akan berkata sami'na wa ata'na. Seorang beriman, kalau diberi berita-berita, akan berkata amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau tidak mau terima dengan bercilat lidah, dengan bertanya-tanya, dengan berbagai macam kalimat, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa enggak seperti ini, kenapa enggak seperti itu. Ini kayak Yahudi. Maaf, saya katakan dengan tegas, kayak Yahudi. Tanyakan hadis itu sahih atau dhaif. Kalau sahih, sami'na wa ata'na. Selesai. Jangan tanya kenapa. La yuqalu lima. Jangan tanya lima. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah. La yuqalu lima. Ikhwani fi dinna a'azakumullah. Wa inna qawman min hadihil ummah mimman yansibu ila ilmin aw din. Sebagian kaum dari umat ini, umat Islam, yang bahkan menisbatkan dirinya pada ilmu, disebut alim, disebut punya ilmu, disebut orang yang mengajarkan ilmu, audin, atau dijuluki, dikaitkan dengan din, dijuluki mutadayyin, beragama, barakallahu fikum. Ternyata qad akhadhu min hadhihi sifat binasib. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ternyata sekian atau satu kaum dari umat Islam ini yang bahkan sebagian mereka dinisbatkan kepada ilmu atau disematkan padanya gelar alim ulama, atau din, sahibud din, mutadayyin. Ternyata akhadhu min hadas min hadhihi sifat binasib. Ternyata mengambil bagian sifat Yahudi ini. Ini sopan ucapan Syekhul Islam. Di mana sisi sopannya? Binasib, mengambil bagian dari sifat itu. Masya Allah. Bukan hanya sopan, bijak. Tidak kemudian menyatakan sama dengan Yahudi 100% begitu, tidak. Tetapi mengambil bagian dari sifat Yahudi. Artinya ada sifat Yahudinya. Barakallahu fikum, seperti ucapan Rasulullah SAW ketika marah kepada salah seorang sahabat, kalimatnya fika jahiliyah, padamu masih ada jahiliyah. Bukan kamu jahiliyah, bukan. Tetapi masih ada bagian dari dirimu yang masih jahiliyah. Maka kemudian sahabat tersebut taubat radhiyallahu taala anhu dan menyesali perbuatannya. Ikhwan ibnina azakumullah, demikian pula kata Syekhul Islam, ternyata sebagian umat Islam mengambil bagian dari sifat Yahudi. Entah 50%, entah 60%, entah 70%. Bahkan ada yang 90%. Bahkan ada yang 99,9999%. Ada gak? Ada. Ada. Seperti buah semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah. Luarnya Islam, dalamnya Yahudi. Ada apa enggak ada? Ada. Munafiqan khalisan. Munafik murni. Karena sifat-sifatnya dari awal sampai akhir sifat Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Wa yara dzalika man lahu basirah. Dan akan bisa melihatnya. Siapa yang bisa melihatnya? Man lahu basirah. Orang yang memiliki basirah. Memiliki ilmu. Fana'udzu billahi min kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluh. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak disukai oleh Allah dan rasulnya. Wa li hadza kana salaf yahdharun hadza. Oleh karena itu para salafus saleh memperingatkan bahaya ini. Hati-hati. Jangan mengikuti akhlaknya Yahudi. Jangan meniru sifatnya Yahudi. Jangan engkau berani-berani menentang qaul Allah, qaul Rasul dengan ra'yumu, dengan pikiranmu, dengan pendapatmu. Jangan rewel ketika dikatakan qaul Allah dan qaul Rasul. Barakallahu fiikum. Kalau disebutkan qaul fulan, tidak mengapa kalau kamu katakan itu pendapat dia atau hadis. Kalau pendapat, kita bisa lihat pendapat ulama yang lain. Tetapi kalau sudah qala Allah, qala Rasul, enggak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada bagi mukmin laki-laki atau mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, enggak ada bagi mereka pilihan lain min amrihim. Yani tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Farawal Bukhari fi sahihi an Abi al-Aswad qala ba'atha Abu Musa ila qurra'il Basrah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abi al-Aswad bahwasanya Abu Musa mengutus kepada qurra'il Basrah, kepada para pembaca-pembaca Quran di Basrah. Fadakhala alaihi 300 rajul qad qara'ul Quran. Dikumpulkanlah 300 orang pembaca-pembaca Al-Quran. Faqala, kemudian berkatalah beliau kepada mereka, antum khiyaru ahli Basrah. Kalian adalah orang-orang pilihan dari penduduk negeri Basrah. Wa qurra'uhum fatluhu, dan kalian adalah pembaca-pembaca Al-Qur'an. Lantunkanlah Al-Qur'an. Wa la yatulanna 'alaikumul amad, Jangan sampai berpanjang waktu kalian tidak membacakan Al-Quran. Fataqsu qulubukum. Akan keras hati-hati kalian. Kama qasat qulubu man kana qablakum. Seperti kerasnya hati-hati orang sebelum kalian. Kalian orang-orang pilihan. Kalian pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran. Bacalah. Dan teruskan dan terus-menerus baca. Jangan sampai berpanjang waktu tidak membacanya. Hati-hati kalian akan keras seperti kerasnya hati-hati orang sebelum kalian. Man, siapa yang dimaksud? Yahudi. Wa inna kunna naqra surah nushbihuha fit tul wasyiddah bi bara'ah fa unsituha. Kami dulu pernah membaca satu surat yang kami menyerupakannya dari sisi panjangnya, kami menyerupakan dengan surat Bara'ah, surat Taubah. Fa unsituha, kemudian dilupakan. Ghaira anni hafidtu minha, hanya saja kami hafal di antaranya. Lau kana libni Adam wadiyani, kalau saja ada bagi seorang anak Adam dua lembah emas, labtagha wadiyan salisan, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla jawfa ibni Adam illa turab, enggak akan bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Perut tidak akan bisa dipenuhi kecuali dengan tanah. Dari atas diisi, dari bawah keluar. Iya apa ya? Hah? Terus hal min mazid, hal min mazid. Hal ada tambahan? Apa ada tambahan? Datang. Makan lagi. Malam ada lagi. Bangun, bangun, bangun, bangun. Makan lagi. Masya Allah. Tapi saya senang. Karena nafsu makannya tinggi para santri. Hampir tidak ada yang mubadir. Semua habis. Layam la jawfa ibni Adam. Gak akan bisa dipenuhi perutnya anak Adam. Kecuali dengan tanah. Ikhwan ibn a'azakullah. Wa kunna naqra suratan. Kana nusbihuha bi'ihda al-musabbihat. Juga kami pernah membaca satu surat. Yang kami samakan mirip panjangnya dengan musabbihat yang diawali dengan subhanalladzi. Juga faunsi tuha, kemudian dilupakan. Maksudnya dilupakan, dicabut kembali ayatnya karena disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus dari ayat atau yang kami lupakan dari ayat, kami akan datangkan yang lebih baik atau sama. Juga pernah diturunkan tapi kemudian diangkat kembali. Hanya saja aku masih ingat satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktabu syahadatun fi a'naqikum fatus'aluna anha yaumal qiyamah. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian berbicara apa yang kalian tidak lakukan? Akan dicatat persaksian-persaksian kalian dan akan dikalungkan di leher-leher kalian nanti yaumal qiyamah. Fatus'aluna anha, dan kalian akan ditanya dan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kalian ucapkan yaumul qiyamah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian beliau Abu Musa membawakan hujjah, membawakan dalil dari ayat-ayat yang pernah diturunkan kemudian dihapuskan dari mushaf dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimansuhkan. Dan ini termasuk ayat yang mansuh lafadznya tetapi masih berlaku hukumnya. Apa diantaranya? Masalah rajam. Jadi mereka yang sudah muhsanat al-muhsinin wal-muhsanat idza zanaya, kalau keduanya berzina, maka diperintahkan untuk perjumani, dirajam keduanya. Ini tidak ada dalam Quran, tapi hukumnya tetap berlaku. Hukumnya tetap berlaku. Barakallahu fikum. Abu Musa berdalil dengan hukum-hukum yang masih berlaku pada ayat-ayat yang sudah dimansuhkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalatu wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.